cintamu padaku, atau karena diriku seorang yang hina ini tak pantas mendampingi hidupmu. Dulu engkau yang menyatakan sendiri soal harta itu memang nomor dua. Tapi mengapa sekarang engkau yang mematikan lampu cinta yang sudah menyala? Rupanya kau malu dengan keadaanku. Oh, mengapa engkau lari dari diriku? Kau lari dari diri.